Aku takut. meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Kau tak kembali.

jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges, suges, aku suges kepalamu dingin.